Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita tentang i'tikaf dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Kita masuk pada masalah yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsah, zamanul i'tikaf wa mustahabbatuhu wa ma yubahu lil mu'takif. Dalam masalah ketiga ini ada tiga pembahasan. Zamanul i'tikaf, yang pertama tentang waktu i'tikaf, ya. Wa mustahabbatuhu, yang kedua tentang hal-hal yang disunnahkan ketika i'tikaf. Wa ma yubahu lil mu'takif. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang mubah, yang dibolehkan bagi orang yang beri'tikaf. Al-awwal, yang pertama, zamanul i'tikaf wa waktuhu. Zaman i'tikaf dan waktunya. Al-muksu fil masjidi miqdaran minaz zaman huwa ruknul i'tikaf. Berdiam di masjid untuk beberapa waktu, ya, ini merupakan rukun i'tikaf. Yaitu yang namanya i'tikaf, ya, dia berdiam di masjid, tinggal di masjid, ya, untuk beberapa waktu. Falau lam yaqa'ul muksu fil masjidi lam yan'akid al-i'tikaf. Apabila tidak ada muks, ya, tidak berdiam di masjid, ya, maka tidak sah i'tikafnya. Dia berniat i'tikaf, masuk masjid, baru setengah jam sudah keluar lagi, ya, tidak diam di masjid, ya, maka lam yan'akidil i'tikaf, tidak sah i'tikafnya jika tidak ada al-muks, tidak berdiam di masjid. Karena berdiam di masjid beberapa saat atau waktu, ini merupakan rukun i'tikaf. Kemudian wa fi aqalli muddatil i'tikaf khilafun baina ahli al-ilm. Dan batas minimal waktu i'tikaf ada khilaf, ada perselisihan di antara para ulama. Ada perselisihan tentang batas minimal lamanya i'tikaf di masjid. Wassahih, insyaallah, kemudian kata penulis di sini, pendapat yang sahih, ya, tentang minimal waktu i'tikaf, ya, minimal lamanya i'tikaf. As-sahih, pendapat yang sahih insyaallah, anna waqtal i'tikaf laisa li aqallihi haddun. Bahwasanya waktu i'tikaf itu, ya, tidak ada batas minimalnya. Tidak ada batas minimal. Fayasihul i'tikaf miqdaran minaz zaman. Sehingga sah saja i'tikaf hanya beberapa waktu saja, hanya beberapa saat saja. Wa in qalla, walaupun sebentar. Illa annal afdala, hanya saja yang paling afdol alla yaqilla al-i'tikaf an yaumin wal aw laila. Yang paling afdol adalah i'tikaf itu tidak kurang dari satu hari atau tidak kurang dari satu malam. Hari dimulainya dengan terbitnya fajar, masuknya waktu sholat subuh, berakhirnya tenggelamnya matahari. Ini hari. Adapun malam, mulainya dengan tenggelamnya matahari dan berakhir waktu fajar, masuknya sholat subuh, waktu sholat subuh. Ini minimalnya, minimal paling afdol maksudnya. Minimal paling afdol bagi i'tikaf adalah tidak kurang dari sehari atau tidak kurang dari semalam. Li'annahu lam yunqal 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wala 'an ahadin min ashabihi al-i'tikaf fi maduna dzalik. Kenapa dikatakan ini yang paling afdol? I'tikaf itu tidak kurang dari satu hari dan atau tidak kurang dari satu malam. Ini dikatakan lebih afdol atau paling afdol karena tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat beliau atau salah seorang sahabat beliau tentang i'tikaf kurang dari satu hari atau i'tikaf kurang dari satu malam. Ya, tidak pernah dinukil i'tikaf hanya 6 sekian jam, 1 jam, 2 jam. Tidak ada nukilan atau riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari salah satu sahabat beliau, bahwasanya i'tikaf itu kurang dari satu malam atau satu hari. Riwayat Umar, ketika Umar bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram, ya, beliau berniat i'tikaf satu malam. Nah, ini yang diriwayatkan dari para sahabat. Sehingga yang paling afdol itikaf itu tidak kurang dari satu hari atau tidak kurang dari satu malam. Al-muhim khilaf tentang batas minimal itikaf. Dan pendapat yang dipilih di sini adalah la hadda li aqallih, tidak ada batasan minimal untuk i'tikaf. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, dan ini yang sahih insyaallah. Ya, demikian karena ya, secara bahasa yang namanya i'tikaf, berdiam diri, nah itu berlaku bagi yang sebentar atau bagi yang lama. Nah, i'tikaf berdiam di masjid, maka ini berlaku bagi yang sebentar dan bagi yang lama, sehingga tidak ada batasan minimal untuk i'tikaf. Adapun Imam Malik rahimahullahu taala dan Abu Hanifah rahimahullahu taala berpendapat i'tikaf tidak boleh kurang dari satu hari dan tidak boleh kurang dari satu malam. Jadi minimal, batasan minimal i'tikaf itu satu hari atau satu malam. Ini pendapatnya Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i alaihi marahmatullah berpendapat tidak ada batasan minimal. Hanya saja yang paling afdol tidak kurang dari satu hari atau tidak kurang dari satu malam. Namun perkara yang penting untuk diperhatikan juga ya, ketika kita berpendapat tidak ada batasan minimal ya, untuk waktu itikaf ya. Namun tidak berlebihan ya, tidak berlebihan. Nah, namun tidak berlebihan, misalkan hanya sekedar 5 menit ya. Nah, 10 menit, setengah jam ya, ini berlebihan. Nah, Taib. Yang demikian karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya, mereka masuk masjid untuk sholat duhur, untuk sholat asar, ya, kemudian berdiam beberapa saat di masjid, ya. Nah, namun tidak dinukil bahwasannya mereka itu berniat iktikaf. Ya. Juga itu amalan yang masyhur, ya, bahwasannya setiap masuk masjid Nabi niat iktikaf, atau salah satu sahabatnya saja riwayat, ya, bahwasannya setiap masuk masjid berniat iktikaf. Nah, maka tidak ada nukilan, tidak ada riwayat yang seperti ini, baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun salah seorang sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika masuk masjid hanya untuk sholat kemudian berniat iktikaf. Nah, taib. Sehingga la mubalaghah, ya, tidak juga kita berlebihan. Sehingga ya itikaf mungkin setengah malam, ya. Nah. Atau dari ba'da maghrib sampai jam 10, sampai jam 11. Nah. Ya. Tidak juga mubalaghah hanya setengah jam, hanya 10 menit, ya. Tidak. Yang demikian karena tidak ada nukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Nah, walaupun kita berpendapat tidak ada batasan minimal lamanya iktikaf, namun tidak berlebihan. Maka kalau mau keluar dari khilaf, tidak iktikaf kecuali penuh sehari atau penuh satu malam, keluar dari khilaf. Keluar dari perselisihan. Bagi yang tidak mampu full 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya minimalnya setiap malamnya dia itikaf dari ba'dal maghrib, ya, sampai subuh. Nah, tidak keluar dari masjid kecuali hajat darurat. Nah. Kemudian dia isi waktunya di dalam masjid untuk memperbanyak doa, sholat, zikir, qiraatul Quran, istighfar, dan seterusnya. Nah. Dalam semalam tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian wa afdalu awqatil i'tikaf al-ashhurul awakhir min Ramadan, dan waktu yang paling afdal, waktu yang paling utama untuk i'tikaf adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah. Ini waktu yang paling afdal dalam setahun untuk i'tikaf, ya, adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Li hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sabiq. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau setiap tahunnya itikaf. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Fa in i'takafa fi ghairi hadzal waqti jaza dzalik. Apabila dia beritikaf di selain waktu ini, di selain 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, misalkan itikaf di luar Ramadan, jaza dzalik, boleh. Nah. Lakinnahu khilaful aula wal afdal. Akan tetapi ini menyelisihi yang lebih utama dan lebih afdol. Karena yang paling utama dan paling afdol adalah i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang dimana di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, maka orang yang beri'tikaf di 10 hari terakhir dan dia setiap malamnya menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, ya, maka dia akan mendapati malam Lailatul Qadar, baik dia sadar atau naam, yaitu sadar tahu itu Lailatul Qadar atau tidak tahu. Nah, baik dia mengetahui ciri-cirinya atau tidak mengetahui ciri-cirinya. Yang jelas dia pasti mendapati salah satu malam. Naam, di malam-malam tersebut ya, yang menjadi malam Lailatul Qadar. Maka istahidu fil asyril awakhir, bersungguh-sungguhlah, bersemangat ya, di 10 hari terakhir ini, di malam-malam yang tersisa ini ya. Jangan sampai terluput, jangan sampai lalai. Nah, faman dha'ufa aw ajiza fala yughlabanna 'anis sab'ah. Barang siapa yang lemah, barang siapa yang tidak mampu untuk full 10 hari terakhir, maka jangan dia lemah dari 7 hari yang tersisa. Jangan dia lemah, jangan dia luput dari 7 hari yang tersisa. Wajtahidu. Kemudian wa man nawa i'tikafal asyril awakhir min Ramadan. Barang siapa yang berniat i'tikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Shallal fajra min sabihatil yaumil hadi wal isyrin fil masjid alladhi yanwil i'tikafi. Maka dia salat subuh di pagi hari tanggal 21 Ramadan. Salat subuhnya di mana? Di masjid yang dia berniat i'tikaf di situ. Tsumma yadkhulu fi i'tikafihi. Kemudian setelah salat subuh dia masuk ke tempat i'tikafnya, yaitu tempat yang dia siapkan untuk menyendiri. Ya, untuk menyendiri berzikir, berdoa, qiraatul Quran dan seterusnya, yaitu di tendanya atau tempat yang semisalnya. Wa yantahi bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Dan selesai i'tikafnya dengan tenggelamnya matahari di hari terakhir dari bulan Ramadan. Yaitu malam Id. Malam Id masuk waktu maghrib ya, selesai waktu i'tikaf. Baik. Pada masalah yang terakhir ini terdapat khilaf ya, tentang kapan orang yang mau i'tikaf 10 hari terakhir dia masuk ke dalam masjid untuk i'tikaf. Nah, sebagian para ulama berpendapat masuknya salat subuh di hari ke-21 Ramadan. Nah, hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa al-ashr al-awakhir shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafa. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau salat subuh, kemudian setelah itu beliau masuk ke tempat i'tikafnya. Itu masuk tendanya, tempat yang beliau siapkan untuk menyendiri. Taib. Sebagian para ulama yang lain berpendapat bahwasanya mulainya waktu i'tikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah ghurubus syams yaumil 20, tenggelamnya matahari di hari ke-20, yaitu malam 21 ya, tenggelamnya matahari di malam ke-21, hari ke-20 malam 21. Nah, ya demikian karena awal hari adalah ghurubus syams. Nah, dengan tenggelamnya matahari ya, masuk ke hari berikutnya. Nah, sehingga dengan tenggelamnya matahari sudah masuk tanggal 21. Sehingga dimulai dengan ghurubus syams, tenggelamnya matahari. Taib. Dan ini pendapatnya 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad alaihim rahmatullah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari dan Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashr al-awsat min fi Ramadan yaltamisu lailatul qadar. Tsumma banat lahu annaha fil ashr al-awakhir. Faqala man i'takafa ma'i falyabit fi mu'takifihi. Kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beritikaf di 10 hari pertengahan, yaitu 10 hari yang kedua dari bulan Ramadan, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian jelaslah bagi beliau bahwasannya malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Maka beliau pun melanjutkan itikaf dari 10 hari kedua, lanjutkan ke 10 hari terakhir. Karena ternyata Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabatnya yang ikut i'tikaf, "Man i'takafa ma'i falyabit fi mu'takifihi." Barang siapa yang beritikaf bersamaku, yaitu melanjutkan 10 hari terakhir, hendaklah dia bermalam di tempat i'tikafnya, bermalam. Nah, dan awal malam adalah apa? Ghurubus syams, tenggelamnya matahari. Baik. Dan ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Demikian pula Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala dan yang lainnya dari kalangan para ahlul ilmi. Bahwasannya mulai i'tikaf 10 hari terakhir adalah tenggelamnya matahari, ya, di malam ke-21. Orang yang i'tikaf harus sudah masuk masjid. Harus sudah sholat maghrib di masjid. Kemudian berakhir dengan tenggelamnya matahari di malam Id, malam hari raya. Selesai. Jadi malam hari raya enggak perlu di masjid. Selesai waktu i'tikaf. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian mereka yang berpendapat kedua tadi menjelaskan tentang hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beliau ingin i'tikaf di 10 hari terakhir, beliau salat subuh kemudian masuk tempat i'tikaf. Para ulama menjelaskan bahwasannya masuk mu'takaf di sini yaitu masuk tendanya atau tempat yang beliau sediakan. Artinya makna hadis ini adalah setiap beliau masuk ke mu'takafnya, tempat i'tikafnya, maknanya adalah tendanya atau tempat yang disediakan untuk beliau menyendiri, bukan masuk ke dalam masjid. Adapun masuk masjidnya dari maghrib. Ya. Hanya saja dari maghrib, semalam suntuk, ya, beliau belum masuk ke tendanya karena memperbanyak ibadah, ketaatan dan seterusnya, mulail dan lain-lain. Kemudian setelah sholat subuh selesai, baru beliau masuk ke tempat i'tikaf, yaitu masuk tendanya, masuk tempat yang beliau sediakan untuk menyendiri. Wallahu a'lam. Selesai tentang zamanul i'tikaf wa waktuhu. Masih ada dua pembahasan lagi tentang sunnah-sunnah i'tikaf dan hal-hal yang mubah yang dibolehkan bagi orang yang i'tikaf. Namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.